Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bi idznillah azza wa jal, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan az-zakah, rukun Islam yang ketiga, yaitu wa ita az-zakah, menunaikan atau mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa az-zakah adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan dari harta yang mereka miliki untuk dikeluarkan sebagai bentuk zakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita jelaskan pula bahwa harta-harta yang terkena kewajiban az-zakah ada empat jenis harta sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu kata Syekh rahimahullahu ta'ala, jenis harta yang pertama yang terkena kewajiban zakat ialah al-fiddah, al-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Kemudian jenis yang kedua adalah bahimatul an'am, binatang ternak, unta, sapi ataupun kambing. Dan yang ketiga adalah apa atau termasuk hasil bumi berupa biji-bijian ataupun buah-buahan. Dan yang keempat dari harta yang terkena kewajiban zakat ialah urud at-tijarah, harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, baik berupa tanah, mobil ataupun yang lainnya dari barang-barang yang kita persiapkan untuk diperjualbelikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi azza wa jal, malam ini kita akan menjelaskan satu persatu dari harta tersebut. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Yang pertama, al-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah beliau, dalam kitab beliau syarah Riyadhus Salihin, fi al-zahabi wal-fiddah ala ayyi halin kana, emas dan perak bagaimanapun bentuknya, semuanya terkena kewajiban zakat. Baik emas tersebut adalah emas yang dipakai berupa perhiasan, dipakai oleh seorang wanita, atau emas yang tidak dipakai, yang disimpan, baik yang telah diukir ataupun tidak, semuanya terkena kewajiban az-zakah. Tidak ada pengecualian dalam masalah ini. Tidak ada pengecualian jika emasnya merupakan perhiasan yang dipakai, maka tidak ada zakat. Ini pendapat yang tidak benar. Ada hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata Rasul, yakni diriwayatkan dalam hadis, laisa fil huliyyi zakatun. Tidak ada zakat pada perhiasan. Hadis ini adalah hadis yang batil, tidak ada asalnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antara mereka adalah Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ala ayyi halin kana, untuk menjelaskan bahwa az-zahab, emas ataupun perak yang terkena kewajiban zakat apapun bentuknya, tidak ada yang dikecualikan. Berdasarkan hadis ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menjelaskan tentang wajibnya zakat emas ataupun perak adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang menyimpan emas ataupun perak dan tidak meninfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat dari emas dan peraknya, fabashshirhum bi'adabin alim, maka beritakanlah kepada mereka tentang azab yang pedih. Artinya mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka tidak mengeluarkan zakat dari emas ataupun perak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa kana yawmul qiyamati suffihat lahu safa'ihu min nar فأحمي عليها في نار جهنم فتقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, tidak ada seorang pemilik emas ataupun perak kemudian dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakat dari emas ataupun perak yang dia miliki, illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ihu min nar, kecuali nanti pada hari kiamat akan didatangkan lempeng-lempeng yang terbuat dari api jahannam, lempengan-lempengan dari api jahannam yang terbuat dari emas dan perak yang dia miliki berupa api. Kemudian fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian lempengan-lempengan tersebut disetrikakan kepada dia di punggungnya, di bahunya, di lambungnya, yakni akan disiksa dengan lempengan-lempengan dari api yang terbuat dari emas ataupun perak yang tidak dia infakkan, yang tidak dia keluarkan zakatnya. Ketika lempengan itu sudah mulai mendingin, maka akan dikembalikan lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Yang satu harinya itu seperti yakni kadarnya 50 ribu tahun. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad. Hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini di antara hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara dalil yang menjelaskan bahwa al-fiddah, al-zahab wal-fiddah termasuk harta yang terkena kewajiban zakat dan ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat dari emas ataupun perak yang dia miliki, diancam dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan berdasarkan ayat dan hadis tadi, maka jelas bahwa emas dan perak yang dimaksud adalah semua jenis emas dan semua jenis perak. Tidak dijelaskan padanya emas yang diukir, emas yang dipakai sebagai perhiasan, emas yang disimpan. Tidak ada rincian yang demikian. Disebutkan secara umum, siapa saja yang punya emas, siapa saja yang punya perak, yang dia tidak mau meninfakkannya, tidak mau mengeluarkan zakat darinya, diancam dengan an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ada hadis yang lebih khusus daripada ini, dalil yang menjelaskan bahwa emas dan perak yang dimaksud adalah semua jenis emas dan semua jenis perak apapun bentuknya. Di antara hadis yang jelas dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sunan, bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan wanita tersebut membawa putrinya, membawa anak perempuannya, dan di tangan anak perempuannya terdapat yakni gelang perhiasan yang terbuat dari emas, berbahan emas. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada perempuan tadi, apakah engkau telah mengeluarkan zakat perhiasan ini? Maka dijawab, tidak, atau belum dikeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwiruki Allahu bihima siwaraini min nar fakhala'athuma wa alqathuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan ancaman, apakah engkau senang yakni dibuatkan atau disediakan di sana tempat dalam api neraka? Maka wanita tersebut pun melemparkan dan memberikan emas atau perhiasan tadi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis yang jelas bahwa emas apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, maka terkena kewajiban zakat. Baik emas tersebut telah diukir kemudian dijadikan sebagai perhiasan yang dipakai ataupun tidak. Qala rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, emas dan perak ini, anna nafsa hadzal ma'din wa huwa adh-dhahab wal fidda fihi az-zakah ala kulli halin, lakin bi syarti an yablugha an-nisab limuddati sanah kamilah. Emas dan perak terkena kewajiban zakat jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antara syarat yang disebutkan ialah bulugh an-nisab, sampai pada nisabnya. Dan syarat yang kedua adalah mada sudah melewati satu haul, 12 bulan, 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nisab adalah kadar yang telah ditentukan. Kadar yang telah ditentukan, yang artinya jika telah sampai pada kadar tersebut, maka harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Maka perlu kita ketahui bahwa nisab dari emas, nisab emas adalah kalau kita hitung dengan menggunakan satuan gram, maka nisabnya adalah 85 gram sebagaimana yang telah kita baca pada penjelasan atau pada pertemuan sebelumnya. Wan nisabu minadz-dzahab 85 ghiraman. Nisabnya emas adalah 85 gram. Dan nisabnya perak adalah 595 gram. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seorang memiliki emas dan telah sampai pada 85 gram misalnya, atau dia memiliki perak dan sudah sampai pada 595 gram, maka emas dan perak yang dia miliki sudah sampai pada nisabnya. Sudah sampai pada nisabnya. Jika kurang dari 85 gram, emasnya kurang dari 85 gram, atau peraknya kurang dari 595 gram, maka tidak terkena kewajiban zakat. Disebabkan tidak sampai pada nisabnya. Tidak sampai pada nisabnya. Jika emas dan perak ini sudah sampai pada nisabnya, maka syarat yang berikutnya harus terpenuhi, yaitu sampai satu haul, 12 bulan dihitung dengan bulan Hijriyah. Misalnya di bulan ini kita memiliki emas 85 gram, maka ditunggu sampai 12 bulan, sampai putaran 1 tahun. Jika melewati 12 bulan ini emas yang kita miliki masih tetap 85 gram, maka zakatnya harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan zakat dari emas tersebut. Akan tetapi jika belum sampai pada 12 bulan atau 1 haul, emas yang kita miliki berkurang. Mungkin bisa jadi sebabnya ialah emas tersebut kita jual, atau Allah takdirkan dicuri oleh orang sebagiannya misalnya, atau hal-hal yang lainnya yang menyebabkan berkurangnya emas yang dia miliki. Jika sampai 12 bulan ini emas yang dia miliki berkurang, maka tidak terkena kewajiban zakat. Tidak terkena kewajiban zakat. Demikian juga dengan perak 595 gram. Jika bertahan sampai 12 bulan satu haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jika melewati 12 bulan dan nisabnya berkurang, maka tidak terkena kewajiban zakat dari perak yang dia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara masalah yang disebutkan terkait dengan emas ataupun perak adalah masalah apakah nisabnya emas bisa dilengkapi dan bisa digenapi dengan nisabnya perak. Jika emasnya kurang dari nisab, kemudian peraknya juga kurang dari nisab, akhirnya dia menggunakan perak yang dia miliki untuk melengkapi nisabnya emas, atau sebaliknya, apakah hal yang seperti ini diperbolehkan? Permasalahan ini telah kita baca dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan khulasahnya, kesimpulannya, as-sahih, yang sahih, yang benar, bahwasannya itu tidak diperbolehkan. Yakni menggabungkan dua jenis harta yang berbeda, menggabungkan untuk saling melengkapi nisabnya. Hal ini tidak diperkenankan. Berdasarkan keumuman hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa emas jika telah sampai pada nisabnya maka terkena kewajiban zakat, jika perak telah sampai pada nisabnya maka terkena kewajiban zakat. Dalam hadis-hadis yang seperti ini maknanya tidak ada penjelasan jika emasnya kurang dari nisab maka bisa ditambah dengan perak untuk mengenapkan nisabnya, atau sebaliknya. Sehingga dalam masalah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, emas ya tetap emas sesuai dengan emas. Jika belum sampai pada nisabnya maka tidak terkena kewajiban zakat. Demikian pula dengan perak. Jika belum sampai pada nisabnya maka tidak terkena kewajiban zakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa yang harus kita keluarkan dari emas ataupun perak yang kita miliki jika telah sampai pada nisabnya dan telah melewati 12 bulan? Sebagaimana yang sudah difahami bersama insyaallah, yang dikeluarkan adalah 2,5% dari emas ataupun perak yang dia miliki. Yakni jika dia memiliki emas 85 gram atau lebih misalnya dan sudah sampai pada nisabnya, maka ambil 2,5% dari emas tersebut, dihitung 2,5%-nya, itulah yang dikeluarkan sebagai zakat yang diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Kemudian masuk dalam kategori emas dan perak adalah uang yang sekarang ini kita jadikan sebagai alat untuk transaksi, alat untuk jual beli. Maka nisabnya sama dengan nisabnya emas ataupun perak. Jika uang yang kita miliki sudah sampai nisabnya emas misalnya, yakni kita hitung nisabnya emas 85 gram, kita rupiahkan misalnya, jika keluar hasilnya maka itulah nisabnya untuk uang. Nah, zakat yang dikeluarkannya pun sama, yaitu 2,5% dari nisab emas atau uang yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan apa yang kita sampaikan barusan mimbab murajah untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian masalah yang berikutnya, qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mimma tajibu fihi zakatu bahimatul an'am, termasuk harta yang terkena kewajiban zakat ialah binatang ternak, binatang ternak. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Qala rahimahullah, fa fiha az-zakatu lakin bi syarti an tablugha nisaban wa aqallu nisabin fil ibil 5 wa aqallu nisabin fil baqar 30 wa aqallu nisabin fil ghanami arbaun. Binatang ternak ini jika telah sampai pada nisabnya, jika telah sampai pada nisabnya, maka terkena kewajiban zakat. Adapun nisabnya, maka binatang ternak ini memiliki nisab terkecil dan nisab terbesar. Berbeda dengan emas ataupun perak. Jika emas telah sampai pada nisabnya, misalnya 85 gram, perak sudah sampai pada nisabnya 595, maka jika kita memiliki emas lebih daripada itu ataupun perak lebih daripada itu, maka tetap sama. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nisab emas ataupun perak yang kita miliki. Misalnya kita memiliki 100 gram emas atau misalnya 1000 gram perak misalnya, maka ambil 2,5% dari jumlah nisab tersebut. Nah, jika adalah 100 gram misalnya, ambil nisabnya berapa? 2,5%-nya. Lain halnya dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am ada nisab terkecil dan ada nisab yang berikutnya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa aqallu nisabin fil ibil khamsun. Nisab terkecil dari binatang unta adalah 5. Wa aqallu nisabin fil baqar 30. Nisab terkecil pada binatang sapi adalah 30. Dan aqallu nisabin fil ghanam 40. Nisab terkecil pada binatang kambing adalah 40. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha terkait dengan masalah ini. Qala rahimahullah, disebutkan ماذا قدر الواجب في الإبل atau sebelumnya, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, nisab terkecil ataupun nisab terbesar dari binatang ternak, maka sedikit tambahan terkait dengan syarat pada binatang ternak. Di antara syarat pada binatang ternak adalah, yakni syarat diwajibkannya zakat pada binatang tersebut, jelas sampai pada nisabnya dan sampai satu haul. Sampai satu haul. Ini syarat. Dan syarat yang berikutnya adalah an takuna sa'imatan wa hiya allati tar'a al-kala al-mubah wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna an yazra'ahu ahadun fil haul aw aktharihi liqawli sallallahu alaihi wasallam wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 120 sya'atan. Syarat pada binatang ternak, binatang tersebut harus mada dibebaskan begitu saja. Antakuna sa'imah. Sa'imah yakni binatang tersebut dibiarkan untuk mencari makan dengan sendirinya, tidak dipersiapkan makanannya oleh pemiliknya. Oleh pemiliknya. Sampai kapan? Fil haul au aktsarihi. Dalam satu haul ini, dalam 12 bulan ini, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih dominan? Apakah binatang ini diberi makanan dalam kandangnya atau dia dibebaskan untuk mencari makan dengan sendirinya? Selama 12 bulan ini, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih dominan? Jika misalnya yang lebih banyak adalah binatang ini dibiarkan begitu saja untuk mencari makan dengan sendirinya, maka itulah yang terkena zakat. yakni dalam 12 bulan selama 9 bulannya makannya dibiarkan, dibebaskan begitu saja untuk makan, cari makan dengan sendirinya. Kemudian sisanya yakni 3 bulannya di kandang, kemudian diberi makan, disiapkan makannya. Maka inilah yang terkena zakat, yaitu binatang ternak yang saimah. Saimah adalah mencari makan dengan sendirinya, dibebaskan oleh pemiliknya. Nah, dalam satu haul mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Jika yang lebih banyak adalah diberi makan di kandangnya, maka tidak termasuk binatang ternak yang terkena kewajiban az-zakah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, itu satu faedah terkait dengan syarat bahimatul an'am. Maka kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan mada nisab terkecil dari binatang ternak. Kata Syekh rahimahullahu taala, aqallu nisabin fil ibil khamsun. Nisab yang terkecil pada binatang unta ada 5. Yang artinya jika seorang memiliki 5 ekor unta, berarti dia telah memiliki unta yang telah sampai pada nisabnya, telah sampai pada nisab terkecilnya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, qala rahimahullah, wal bahimatu laysat ka ghayriha min al amwal idza balagat an nisab fama zada fa bi hisabihi bal hiya mutarattibah. Binatang ternak tidak seperti harta-harta yang lainnya dari harta-harta yang terkena kewajiban zakat, yang artinya sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ketika telah sampai pada nisabnya, maka zakat dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Berbeda dengan bahimatul an'am, ketika sampai pada nisab terkecil maka zakatnya sekian. Jika telah sampai nisab berikutnya, zakatnya lebih banyak lagi. Jika sampai pada nisab yang berikutnya, maka zakatnya lebih banyak lagi. Artinya jika semakin banyak binatang ternak yang dia miliki, maka akan semakin banyak pula zakat yang dia keluarkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu taala, sekarang binatang ternak berupa unta. Wa miqdarul zakatil wajibati fil khamsi minal ibil syatun jada'ah minal dha'ni aw thaniyah minal ma'iz wa fil ashri syatan wa fil khams ashr thalath syiah wa fil ishrin arba' syiah wa fi khams wa ishrin ila thalath ila khams wa thalathin bintu makhad minal ibil. Disebutkan oleh ulama fikih nisab dari binatang unta. Kata Syekh rahimahullah taala, jika unta yang dimiliki berjumlah 5 sampai 9, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Jika unta yang dimiliki dari 10 sampai 14 maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 2 ekor kambing. Jika sampai pada jumlah 15 sampai 19 maka 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. 25 sampai 35 36 sampai 45 dan seterusnya ada zakat-zakatnya. Kita tidak akan tidak begitu merinci terkait dengan masalah ini. Asy-syahid di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa nisab yang ada pada ibil, pada unta itu bermacam-macam. Mulai dari nisab terkecil dari mulai 5 sampai 9 maka zakat yang dikeluarkan ini. Jika sampai pada nisab berikutnya yaitu 10 sampai 14 yang dikeluarkan berupa 2 ekor kambing dan seterusnya. Tidak seperti emas ataupun perak, semakin banyak yakni mada selama masuk pada nisabnya walaupun lebih daripada nisab, maka zakat yang dikeluarkan tetap sama yaitu 2,5%. Ini pada emas ataupun perak. Akan tapi pada bahimatul an'am dilihat nisab-nisabnya. Dilihat nisab-nisabnya. Dari nisab sekian sampai sekian maka ini yang dikeluarkan. Dari sekian sampai sekian maka ini yang dikeluarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sengaja tidak kita perluas pembahasan tentang nisabnya unta karena memang pada nyatanya kita di sini tidak ada yang mungkin bisa katakan enggak ada yang memelihara unta, sehingga ini sebagai mimbab al-ilm faqat, untuk sebagai tambahan ilmu bagi kita bahwa unta termasuk bahimatul an'am yang terkena kewajiban az-zakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bi'idznillahi ta'ala akan kita lanjutkan ba'dal adzan. Fadhlun al-mu'adzin ya'adzin. Naam, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Qala wa aqallu nisabin fil baqari 30. Sekarang nisab pada binatang sapi. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nisab terkecilnya adalah 30. Artinya jika seorang sudah memiliki 30 ekor sapi, maka dia telah memiliki nisabnya sapi. Nisabnya sapi. Lalu berapa yang harus dia keluarkan? Disebutkan dalam hadis, qala yajibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengambil dari bakar sapi min kulli 30 tabi'an, pada setiap sapi yang berjumlah 30 yang telah sampai pada nisab terkecil yaitu 30, untuk mengeluarkan zakatnya berupa tabi'. Tabi' yakni sapi yang genap usianya 1 tahun. Yang 1 tahun. Ini artinya ketika seorang memiliki sapi berjumlah 30 sampai 39, maka yang dia keluarkan adalah 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Yang berusia 1 tahun. Qala rahimahullah, wa fi 40 ila 59 musinna. Jika sapi yang dia miliki berjumlah 40 sampai 59, maka nisab atau zakat yang dia keluarkan berupa musinnah, yaitu sapi yang berusia 2 tahun. Sapi yang berusia 2 tahun. Qala wa fi 60 ila 69 tabi'an. Jika jumlahnya 60 sampai 69, maka yang dia keluarkan adalah 2 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Dan yang seterusnya, fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah wa hakadha mahma balagat. Yani kata Syekh rahimahullah ta'ala, sapi yang nisab terkecilnya adalah 30, jika jumlahnya 30 sampai 39, maka yang dikeluarkan adalah berupa tabi', 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Jika dia memiliki lebih dari 39, 40 sampai 59 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Kata, kemudian beliau mengatakan, wa fi kulli 30 tabi, ada setiap yang berjumlah 30 yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi berusia 1 tahun. Wa fi kulli 40 musinnah, pada setiap bilangan yang ke-40 maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Jadi kelipatannya 30 sampai 39 satu. Kemudian satu berupa cabi yang berusia 1 tahun. 40 sampai 59 satu ekor sapi yang berusia 2 tahun. Jika yang dia miliki 60, maka zakatnya dilihat yang tadi 30 satu ekor sapi berusia 1 tahun. Kalau 60 berarti 2 ekor sapi yang berusia 1 tahun. 40 nisab yang berikutnya yang dikeluarkan ada 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Jika jumlah sapi yang dia miliki 80, maka yang dikeluarkan adalah musinnah 2 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Demikian seterusnya. Yakni kelipatan 30 60 berarti per 30-nya 1 ekor sapi. Jika 60 berarti 2. Jika dia sampai pada nisabnya 40, maka 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Sampai nisab 80 berarti 2. Demikian seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan nisab terkecil dan nisab yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu al-ghanam, binatang kambing. Wa yajibu fi 40 min al-ghanam ila 120 syah, wa fi 121 ila 200 syatan, wa fi 201 ila 303 syiah. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاه مهما بلغت. Dijelaskan dalam hadis nisabnya kambing, yaitu yang terkecil adalah 40, kemudian nisab berikutnya adalah 121 ekor kambing, kemudian nisab berikutnya adalah 201. Nisab yang terkecil yang pertama adalah 40 sampai 120 ekor kambing. Maka zakat yang dia keluarkan satu ekor kambing. Kalau kambingnya lebih dari 121, berarti sampai pada nisab berikutnya. Nisab yang pertama tadi 40 sampai 120. Ini nisab yang pertama, satu ekor kambing. Jika sampai pada nisab berikutnya, walaupun lebih satu saja, 121 sampai 200, berarti sudah sampai pada nisab yang berikutnya, maka binatang atau zakat yang dia keluarkan berupa 2 ekor kambing. Kemudian sampai pada nisab yang berikutnya, 102 sampai 300, maka zakat yang dia keluarkan adalah 3 ekor kambing dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya tentu kalau ingin kita terapkan perlu kita baca dengan teliti dan lebih banyak kita untuk membacanya, mempelajarinya, nisab-nisab tertentu. Terkadang sulit bagi seorang untuk menghafalnya satu persatu sekian. Naam. Ini kita sampaikan sebagai bentuk mempelajari mimbab untuk mengetahui pembahasan ini. Wa illa dalam prakteknya perlu kita meneliti terlebih dalam sekian ekor sapi berapa, kemudian kalau emas berapa yang harus dia keluarkan, perlu hitung-hitungan. Apa yang kita sampaikan hanya sekedar teori dan kaidah yang dijelaskan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu terkait dengan zakat bahimatul an'am. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari harta yang terkena zakah adalah al-kharij minal ardh min hububin wa thimar, yaitu sesuatu yang hasil bumi, baik berupa buah-buahan atau biji-bijian. Disebutkan dalam kitab fikih al-muyassar, masalah ini Permasalahan mata tajib, kapan diwajibkannya mengeluarkan zakat buah-buahan atau biji-bijian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini ayat yang menjelaskan wajibnya untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi, baik berupa buah-buahan ataupun biji-bijian. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, yakni sesuatu yang baik yang kalian dapatkan dari hasil kerja kalian. Wa mimma akhrajna lakum, dan keluarkanlah infak dari apa yang kami keluarkan dari bumi, yaitu buah-buahan ataupun biji-bijian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menginfakkan, yaitu mensedekahkan, mengeluarkan zakat dari hasil bumi tersebut. Qala rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, syarat di atas sebelumnya, وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. زكاة pada biji-bijian diwajibkan ketika biji-bijian tersebut telah mengeras, kemudian buah-buahan tersebut telah matang dan siap untuk dimakan. Dan pada buah-buahan ini atau biji-bijian ini tidak dipersyaratkan padanya sampai satu haul. Jika, yakni tidak dipersyaratkan padanya satu haul, tidak harus menunggu selama 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkan hak dari buah-buahan atau biji-bijian yauma hasadih, pada saat kita memanennya. Syarat-syarat yang lain yang disebutkan adalah, qala rahimahullahu taala bulughu an-nisab, ini jelas, yaitu sampai pada nisabnya, sampai pada nisab buah-buahan atau biji-bijiannya. Jika dihitung dengan menggunakan kilogram, maka nisabnya adalah mada 2,40 kilogram. Ini yang disebutkan jika menggunakan hitungan kilogram. Disebutkan dalam hadis, laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah, yakni jika kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakatnya. Kemudian dijelaskan satuan wasak ini, yang kemudian hasilnya, wa huwa sittu wal wasaqu hamlul ba'ir wa huwa sittuna sa'an bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa khamsatul ausuk 300 sa'. 5 wasak sama dengan 300 sa'. Fa yakunu zinatun nisab bil burril jayyid ma yuqarib 612 kilogram. Al-i'tibar anna wazna sa' anna wazna sa', kata beliau rahimahullahu taala, 5 wasak adalah 300 sa', sehingga nisabnya biji-bijian adalah ma yuqarib sekitar 612 kilogram. Ini maksudnya, yang tadi salah, 2,40 kilogram itu satuan satu soknya. Berarti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi, nisab dari buah-buahan atau biji-bijian ini adalah 5 wasak. 5 wasak sama dengan 300 sa'. Jika dihitung dengan kilogram, maka kurang lebihnya 612 kilogram. Kalau kita gunakan satuan sa'nya adalah 2,40 kilogram. Fal khulasa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kurang dari nisab maka tidak terkena zakat. Nisabnya kesimpulannya adalah kurang lebih 612 kilogram. Kemudian syarat yang berikutnya, an yakunan nisabu mamlukan lahu waktu wujubiz zakah. Nisabnya harus ada pada saat diwajibkannya zakat untuk dikeluarkan. Artinya pada saat panen harus sudah sampai pada nisabnya. Harus sampai pada 612 kilogram. Pada saat kita panen, pada saat itulah kita keluarkan zakatnya. Jika tidak sampai pada nisabnya, maka tidak terkena kewajiban az-zakah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala, yang berikutnya, amma rabi' min asnafi az-zakah fahuwa urudu at-tijarah. وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأوان وسيارات وغيرها فليس لها شيء معين. Harta yang terkena kewajiban zakat yang berikutnya adalah عروض التجارة, yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, baik berupa tanah ataupun yang lainnya, mobil, motor, atau hal-hal yang lainnya yang memang untuk diperjualbelikan. Lalu bagaimana hitungan nisabnya? Dihitung sesuai dengan nisabnya emas ataupun perak. Harta-harta yang kita ingin perjualbelikan, misalnya tanah atau mobil, kita hitung apakah sudah sampai pada nisabnya emas atau belum. Jika telah sampai pada nisabnya emas dan sudah sampai pada 12 bulan, maka terkena kewajiban az-zakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa masalah terkait dengan zakat harta, yang kesimpulannya bahwa zakat pada harta adalah harta-harta yang telah ditentukan dalam syariat. Tidak semua harta yang kita miliki terkena kewajiban az-zakah. Yang jelas disebutkan dalam hadis adalah ini: az-zahab wal-fiddah, emas dan perak, kemudian bahimatul an'am, kemudian al-hubub wath-thimar, buah-buahan dan biji-bijian, dan yang berikutnya adalah urud at-tijarah, sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Selain daripada ini, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat dari gaji yang kita dapatkan, harus dikeluarkan zakatnya sekian persen. Naam, itu bukan zakah. Jika ingin mensedekahkannya, labas, tidak mengapa. Ini kesimpulan yang pertama pada empat harta: bahimatul an'am, al-zahab wal-fiddah, al-hubub wal-thimar, wa'urud at-tijarah. Dan kesimpulan yang berikutnya bahwa harta-harta ini terkena kewajiban zakat jika telah terpenuhi padanya syarat-syaratnya, yaitu an-nisab, bulughun nisab, dan telah sampai pada satu haul. Nisab pada emas dan perak telah kita sampaikan, kemudian nisab pada bahimatul an'am, nisab pada al-hubub wath-thimar dan urud at-tijarah. Naam, dan telah sampai putaran 12 bulan kecuali pada amala al-hubub, buah-buahan dan biji-bijian, maka tidak perlu menunggu sampai 12 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, biidnillahi azza wa jal, pada pertemuan berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu siapa yang berhak untuk menerima az-zakah. Dan pembahasan ini insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan faedah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.